berlalu cepat semua. Kau panggil satu-satunya yang tersisa. Proklamator tercinta, jujur, lugu dan bijaksana, mengerti apa yang terlintas dalam jiwa. Indonesia, hujan air mata dari pelosok negeri saat melepas engkau pergi. Berjuta kepala tertunduk hanya terlintas nama seorang sahabat yang tak lepas dari. Terbayang batinmu, terbayang jasamu, terbayang jelas jiwa sederhanamu. Berlisan bangga, berkafan doa dari kami yang merindukan orang sepertimu. Thank you.